Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أو كما قال أيضا في آية أخرى, فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم. Hadratil Mukarramin, segenap para alimil ulama, para asatidzah, para orang tua, para guru yang kami muliakan, wabil khusus guru kita Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Gahar Muzakir, Ketua DKM Musholah Baitur Rahman Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Badruddin, penceramah kita, guru kita Habiban Al-Mahbub Al-Habib Ahmad Al-Aidi, serta para asatidah yang lainnya yang tidak saya sebutin namanya atu-atu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Segenap panitia penyelenggara peringatan Gemar Ramadan sekaligus tasyakur HUT RI yang ke-65, para aparatur pemerintah, Bapak Lurah kalau ada, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Dewan kita, para ibu, bapak, hadirin wal hadirat jamaah yang insya Allah kumpul kita pada malam hari ini di halaman musola. Ini halaman musola apa jalan? Ini jalan aspal pemerintah. Mudah-mudahan kumpul kita semua malam hari ini mendapat berkah. Syukur-syukur bisa ke Mekah, bisa tawaf di Ka'bah, bisa nginep di Mina dan Muzdalifah, bisa sa'i di Sofa dan Marwah, bisa wukuf di Padang Arafah, bisa ziarah ke makam Nabi di Madinah, pulang haji rezeki kita bertambah-tambah, syukur-syukur bisa beli tanah, syukur-syukur bisa beli sawah, syukur-syukur bisa beli rumah, syukur-syukur bisa beli mobil yang mewah, syukur-syukur bisa nyalonin lurah, dan syukur-syukur juga bisa nikah. Amin ya Rabbal. Para ibu, bapak, hadirin jamaah yang berbahagia, arba'atun min zulumatil qalbi, ada empat yang menyebabkan hati manusia menjadi gelap. Pertama, batnun syab'anun min ghairi mubalatin, hati manusia jadi gelap. Pertama, kurangnya apa? Pertama, kebanyakan makan. Perut apa aja jadi isi, gak kenal halal haram, main sosor, main bat, Mumpung ada kesempatan, ayo singkat terus. Yang penting panci-pancinya kerpu semua. Ini orang yang model begini, makan kebangetan kenyang, perutnya kebangetan makan banyak banget, jadi gelap. Makanya orang tua dulu ngomong sama kita, bener, tolong lu lagi belajar makan yang banyak-banyak, tak bebel. Bener bu? Itu orang dulu mesen, ngapa? Emang dulu kagak jawab ke makanan, gak susah. Nih, makan terlalu banyak, apalagi orang sekarang. Waduh bang, makannya udah bukan nasi doang. Orang sekarang ya kadang-kadang minum makan aspal, minumnya solar, minumnya bensin, minyak tanah diminum tuh, minyak tanah pada langkah habis tuh ditenggak lo dia, diganti sama gas. Udah nenek-nenek ketakutan, asal minum bau, lalu bau kentut. Gak tau bau gas. Kita girang nih negara kita, masya Allah, teroris sudah hampir hilang. Sekarang ada lagi teroris baru. Pertamina jadi teroris, bikin bom di rumah orang. Kita kata melon bukan melon, hijau. Makanan kebangatan pelu, kebatan kenyang nih. Perut kebatan kenyang, hati jadi gelap. Yang kedua yang bikin hati manusia gelap, kata Abdullah bin Mas'ud, apa? Yang kedua, wasuhbatu zalimin, punya teman orang yang kagak benar. Punya teman-temannya kagak yang semunggah. Temannya orang-orang yang zalim semua. Maka kita bangga malam hari ini ada remaja musyola bikin acara kumpul seperti ini. Kenapa? Karena mereka semua dekat dengan ulama, sering duduk dengan guru, dengan kiai, duduk di majelis taklim. Orang sekarang sama ngaji rada ogah, kumpul di majelis taklim rada kagak mau. Ngapain lu ngaji? Orang sekarang nyari yang praktis aja. Gua ngaji gak bisa habisin waktu, mendingan gue baca buku. Orang sekarang kebanyakan buku yang dia baca, akibatnya apa? Guru yang gak ikutin, buku yang dibaca, yang namanya buku, banyak karangan-karangan orang kafir yang mengatasnamakan Islam, tapi ajarannya jauh dari Islam. Akibatnya apa? Yang buku yang dia baca, mentah-mentah itu buku, gak ada tafsirnya. Akibatnya ibadah pada ngikutin buku, bukan ngikutin guru. Nah, ibadahnya rada lain. Sekarang orang masuk musola, masuk masjid, model sembahyang aja macam-macam kok. Ada yang takbir ngeluarin tenaga dalam. Ada tuh. Oh, bakal. Ada yang model begitu. Oh, gurunya siapa? Ada yang takbir keder. Diulang kemarin. Kalau sudah dapat dia taruh di atas dada tinggi begini. Percis si orang ampuk. Sembayang kaki muka ngang lebar banget. Kagak keduman kita sembayang samping dia. Itu udah mingser-mingser kok masih jelas lagi. Lebar banget kaki sembayang kambing bisa lewat dia bilang. Itu orang yang sembahyang kakinya bekangkang lebar, kata ngaji fikih. Di fikih diajarin bang, laki-laki kalau sholat kakinya lebarnya maksimal sejengkal, kagak boleh lebih. Kalau perempuan kalau sholat kakinya kudu rapet. Kenapa laki-laki gak boleh rapet? Kedincet. Bener-bener kok. Itu gue ngerasain sih. Iya kalau bikinnya hati begini. Gil. Ini sembarangan. Kenapa perempuan kalau sholat kakinya gak boleh lebar-lebar? Karena adem. Sriwing. Ini padonya ngaji.